Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 183. Ini merupakan surat yang paling sering kita dengar apabila memasuki bulan suci Ramadan. Singkatnya, ini merupakan anjuran kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, merupakan sumber hukum. Kenapa kita puasa? Karena kita beriman. Kenapa kita tidak puasa? Karena kita tidak beriman. Jadi orang yang berimanlah yang puasa. Kalau tidak beriman, maka boleh saja Anda untuk tidak berpuasa. Inilah merupakan ketegasan Islam. Ketika kita sudah masuk dalam ruang lingkup Islam, telah menyatakan diri sebagai Islam, maka kita pun dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba, bukan katabtu. Bukan saya yang menetapkan, tetapi ditetapkan tanpa ada pelakunya. Kenapa kok disebutkan kutiba tidak katab tuh? Banyak hal kita menemukan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Di sini diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Siapa yang mewajibkan tidak ditulis. Tetapi dengan ada kata-kata ya ayyuhallazina amanu, kita sangat memahami bahwa ketika tidak ada disebutkan siapa yang mewajibkan, iman kitalah yang berkata bahwa yang mewajibkan itu adalah Tuhan yang kami imani, Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok kutiba? Karena kita beriman kepada yang ghaib sampai pelakunya pun tidak tersebut, tidak tertulis di sini. Itulah keimanan seorang muslim yang solid dan tidak bisa diragukan lagi. Kutiba alaikumus syiyam. Puasa menurut arti letterleknya adalah menahan. Menahan apa saja? Maka ditemukan dalam surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 26. Fa imma tarayanna minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak berbicara kepada seorang manusia pun pada hari ini. Maryam berpuasa di sini. Maksudnya bukan berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tetapi shauma maksudnya adalah menahan. Menahan untuk tidak bicara. Karena setelah kata-kata shauma, falan ukallima. Saya tidak akan berbicara. Jadi maksudnya Maryam menahan diri untuk berbicara. Dalam istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari mulai terbit sampai terbenamnya matahari. Suatu hal yang menarik, puasa terjadi juga bukan saja yang pertama kali untuk umat Islam, tetapi kama kutiba alal lazina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Agama Samawi sebelumnya memiliki aturan main, diantaranya puasa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan umat Nasrani pun melakukan puasa. Ini merupakan bukti bahwa perintah puasa itu benar yang dikatakan Allah, bukanlah pertama kali diterapkan kepada umat Islam. kama kutiba ala lazina min qablikum, terjadi juga kepada umat sebelumnya. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, menghilangkan kejahatan yang merasuk dalam diri seseorang. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil fard wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innalahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, kayak Ustaz Safiarin. Karena hal itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan kamu. Serta bagi yang belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa, karena itulah obatnya. Jadi puasa dapat menahan diri dari gangguan, dan puasa itu sendiri adalah menyehatkan. Untuk selanjutnya kita akan diskusi dengan para masyaikh yang ada di sini, Ustaz Safiar, Ustaz Anafi, dan Ustaz Arya. Ya, baik, Ustaz Zainal. Ayat yang kita bahas pada hari ini merupakan ayat yang sudah biasa kita dengar, bahkan hampir semua orang hafal ini. Apalagi kalau di dalam bulan Ramadan ini, dari mulai awal ada Ramadan lagi, ya? Ada kuisnya lagi, dari mulai bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu selalu disebut-sebut, yeah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang menarik di sini adalah bahwasanya ibadah puasa ini bukan merupakan ibadah khusus bagi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jauh sebelum Rasul itu sudah disyariatkan kepada para umat-umat terdahulu, ya. Saya kira ini pun mungkin sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sudah diberlakukan syariat puasa ini, sama dengan syariat salat itu, ya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang paling pokok di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang diturunkan kepada sejak Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa dan salat itu adalah merupakan inti daripada, salah satu inti daripada ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal di sini yang ketuk di dalam hati saya, bahwasanya salah satu daripada fungsi puasa itu adalah untuk memberikan kesehatan dan untuk memberikan tindakan preventif agar jangan kejahatan itu merebak di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, kalau kamu belum bisa menikah, maka hendaklah kamu melakukan ibadah puasa. Nah, di sini bukankah tidak mampu untuk menikah itu merupakan satu kelemahan? Sudah tidak mampu menikah disuruh juga puasa lagi, puasa ini kan berat. Sudahlah tidak mampu menikah merupakan satu hal yang berat, sebagai solusinya Rasulullah menganjurkan kita untuk puasa, menganjurkan yang berat untuk melakukan yang berat. Ini bagaimana nih, Ustaz Zainal? Iya, jadi ini adalah suatu pencegahan. Pencegahan itu seperti kata-kata ungkapan dari Hanif. Hanif itu adalah bengkok. Sudah bengkok, agamanya bengkok, kenapa kok diturunkan agama Nabi Ibrahim itu dengan bengkok? Nama Hanif itu sendiri, Hanif itu adalah bengkok. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sesuatu yang bengkok itu untuk meluruskannya harus dengan membengkokkannya juga. Akhirnya jadilah agama Hanif itu adalah agama yang lurus. Asli katanya itu adalah bengkok. Nah, begitu juga ini. Sudah berat, kenapa kok harus diantisipasi juga dengan memberatkan? Memberatkan ini adalah suatu motivasi untuk menghilangkan pemberatan yang pertama. Nah, jadi maksudnya, tidak mampu dalam materi, bagaimana supaya kita juga, bukan berarti sudahlah tidak mampu dalam materi, jangan sampai lagi kita tidak mampu juga dalam hal rohani. Materi boleh tidak ada sehingga Anda tidak berumah tangga, tetapi rohani Anda harus penuh dan berisi. Bagaimana memupuk rohani itu tadi? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya adalah berpuasa. Maka Nabi Muhammad mengatakan puasa itu adalah wijaun, obat. Nah, jadi walaupun dia pemberat, tapi pemberat di sini adalah untuk mengisi kekosongan rohani setelah seorang laki-laki tadi mengalami kekosongan materi. Kalau begitu sama seperti menyembuhkan penyakit dengan menyuntikkan antibiotik ke dalam tubuh manusia. Iya, benar, benar sekali itu. Sudahlah kita sakit, dimasukkan pula kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh kita ya, tapi fungsinya adalah untuk menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita itu. Benar. Baik, sekali. Ustaz Jainal, di sini ada satu permasalahan tentang masalah puasa nih, Ustaz. Kalau yang kita ketahui dalam Islam sudah masyhur bahwasannya puasa Ramadan itu wajib itu. Kadang-kadang di kalangan kita ini, apalagi orang-orang yang berada di kampung gitu ya, itu mungkin ada selain dari puasa yang sunnah ditentukan di dalam Islam, di situ ada yang puasa kayak nuntut-nuntut ilmu gitu, Ustaz. Biar kebal puasa 6 hari gitu. Terus biar dapat cewek cantik, jabatan tinggi, puasa 10 hari. Itu kayak mana sebetulnya dalam hukum Islam tuh, Ustaz? Dan apa tujuannya di situ yang tersirat? Iya, jadi di samping saya ini ada dua pakar syariah ini ya. Kalau setahu saya yang ada itu sholat hajat. Kalau puasa hajat saya nggak tahu, mungkin ada dua pakar syariah ini. Ada juga mungkin puasa mutih nih, Ustaz Zainal ini. Puasa nggak boleh makan yang enak-enak kecuali ini ya, kecuali nasi putih aja ini. Kalau saya melihat ini ya, bila ada intrik-intrik kesyirikan di sana, puasanya jadi haram. Jadi haram. Ya. Kenapa? Puasa itu kan untuk Allah, diniatkan ikhlas untuk Allah. Iya. Karena solusi ataupun hasil dari puasa itu la'allakum tattaqun. Iya. La'allakum tattaqun itu sesuai dengan koridor yang diturunkan Allah. Kalau puasa hajat seperti tadi katanya, puasa nazar nih. Puasa nazar yang ada. Kalau puasa hajat, puasa nazar kita udah paham Ustaz. Ini biar kebel nih atau biar dapat cewek apalagi cantik, yang seperti itu. Jadi kalau sholat itu kan ada namanya sholat hajat. Kalau puasa hajat gimana? Puasa hajat tidak ada puasa. Sebab begini, dalam puasa ini ada sudah ditentukan kode etiknya gitu. Apalagi hajatnya itu yang sifatnya duniawi. Iya. Tapi kalau sholat hajat, hajatnya duniawi gak masalah tuh Pak Ustaz? Gak ada masalah. Maksudnya begini, yang saya maksud duniawi tadi supaya dapat cewek cantik atau supaya jabatan tambah tinggi. Puasa saja yang biasa-biasa. Puasa saja agar berdoa pada waktu puasa itu kan dikabulkan Allah, lebih dekat kepada Allah. Jadi bukan yang dimaksud puasanya secara ansikh. Ya. Di dalam puasa itu ada waktu-waktu yang terkabul doa bagi dia gitu. Nah, maka saya katakan jangan-jangan bisa nanti syirik dia. Berarti kalau yang puasa gitu Ustaz, ada tujuan yang bukan karena Allah lagi jadinya. Bukan karena Allah. Berarti apa hukumnya itu Ustaz? Kalau saya melihat begini, puasa itu ada tiga. Ada puasanya pedagang, ada puasanya penakut, ada puasanya orang yang rindu. Puasanya pedagang itu kali-kalinya tinggi kali. Aku kalau puasa itu mudah-mudahan sehat. Jadi unsur materinya itu ada. Aku kalau puasa mudah-mudahan tahun depan rezekiku banyak. Itu dalam hal ibadah apapun ada tipe-tipe pedagang begini. Ketika dia sedekah, orientasinya ketika aku bagi 10, kan kata Tuhan 700 kali lipat, aku dapat sekian juta jadinya katanya. Itu namanya pedagang. Boleh atau enggak? Dalam hal Islam itu masih boleh. Karena niatnya kepada Allah. Walaupun ya itu seharusnya jangan begitulah. Sebenarnya banyak karena nanti ketika itu tidak dikasih, Tuhan aku udah ngasih 1000, kok enggak dapat 700 ribu? Janjinya kan 700 ribu, kok cuma dapat 200 ribu, misalnya gitu kan. Ngeluh pula kita ngeluh pula dia. Kata sebenarnya kata Syaikh Arawi, Anda jangan berpikir bahwa ketika itu satu dikasih 700 kali lipat itu dalam bentuk yang real. Anda sehat saja itu sudah merupakan biaya yang besar. Coba kalau misalnya Anda sakit, dapat 700 ribu, Tuhan datangkan penyakit yang obatnya 1 juta misalnya, kan itu minus katanya. Jadi sebenarnya Anda berpikir sedekah itu jangan berpikir harus dapat real sekian. Begitu seperti tadi katanya. Kalau misalnya berpuasa naik pangkat rupanya nggak naik, cari jodoh rupanya dapatnya ngancur gitu. itu penakut, ada puasa penakut, takut di dengan api neraka. Sebenarnya tidak masalah karena tidak masuk neraka itu sudah merupakan nikmat. Tapi yang paling penting itu puasa karena kita merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ini Ustaz, ada satu ya Ustaz ya yang yang biasa orang biasa wanita ini Ustaz. Wanita kan di musim apa dia haid ya. Jadi bolonglah puasa Ramadannya. Kemudian mengganti gitu. Puasa di hari Senin dia ngambilnya gini. Dia ketinggalan itu ada 4 hari. Kemudian ngambilnya menggantinya itu mengganti dari puasa yang telah ditinggalkan itu diambil hari Senin, kemudian Kamis, kemudian Senin, kemudian Kamis, kemudian Senin. Jadi habislah 5 hari. Jadi kayak mana itu, Ustaz? Apakah harus dia menggantinya itu terus atau bisa dicicil? Ah, itu gimana itu, Ustaz? Iya. Perdana mungkin bisa menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah pengkadaan yang dikhususkan bagi wanita adalah kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Ya, ini untuk bagi para wanita yang datang bulan atau nifas, bahwasanya untuk salat tidak ada acara qada mengqada, tapi untuk puasa itu memang diwajibkan untuk mengqada. Nah, teknis pengkadaan ini caranya adalah tidak ditentukan harus berurutan harinya. Boleh secara selang-seling, boleh secara kalau kayak gitu dapat, silakan saja. Puasa sunatnya itu, Pak Ustaz. Puasa sunatnya maksudnya biar dapat dua pahalanya, kan? Iya, satu niat. Iya. Boleh menggabungkan antara puasa wajib dengan puasa sunat. Yang tidak boleh adalah menggabungkan dua puasa sunat secara sekaligus. Oh, begitu ya, Ustaz. Tapi kalau puasa wajib satu, puasa sunat satu, itu diperbolehkan. Iman nazar juga boleh gitu ya, Ustaz ya. Nazar kecuali nazar. Nampaknya nazar ini lebih khusus lagi. Tapi kalau untuk puasa wajib boleh digabung dengan puasa sunat. Yang tidak boleh itu adalah kalau puasa sunat digabungkan dengan puasa sunat. Kemudian saya ingin juga menambahkan tadi dari pembicaraan kita tadi bahwasanya puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya puasa itu adalah untuk aku, bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena sifat puasa ini khusus antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang berhak untuk membalasnya. Jadi sebenarnya di dalam puasa itu sendiri balasannya itu tidak ada ketentuan yang baku, karena itu kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditengoknya hambanya ini betul-betul ikhlas, maka mungkin saja balasannya adalah surga langsung. Surga, nah, iya. Tapi kalau memang puasanya seperti tadi, kalau niatnya hanya untuk mengejar wanita, menuntut ilmu, ini kan satu hal yang bertentangan dengan agama. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan perbuatan maksiat, dan ini satu hal yang tidak layak untuk dilakukan kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Iya, saya rasa demikianlah kajian kita tentang puasa di bulan suci Ramadan pada ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Ringkasnya bahwa puasa itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana niat yang kita ucapkan di malam bulan suci Ramadan. Di sisi lain bahwa momen Ramadan ini kita jadikan untuk menambah keimanan, dan juga alangkah baiknya menambah hafalan Al-Quran yang selama ini kita telah menghafalnya, bukan tambah berkurang. Karena di bulan suci Ramadan, bulan suci turunnya Al-Quran, bulan suci penempahan iman, menguatkan akidah, dan inilah momen yang tepat. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan pengalaman yang berharga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena ulama salafus soleh, para sahabat itu mempersiapkan seluruh waktunya selama setahun hanya untuk Ramadan. 6 bulan adalah aplikasi, dan 6 bulan setelahnya adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa tidak pada hari ini dan seterusnya kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan mulia, bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.